Ya, kamu merasa sok di depan guru, kesombongan. Kamu merasa tinggi hati, gengsi, tidak mau menerima al-haq dari orang di bawah kamu, juga kesombongan. Wa taksiruka 'anil 'amali bil 'ilmi ham'atu kibrin. Dan engkau tidak mengamalkan ilmumu. Taksir itu kurang ya. Engkau kurang dalam mengamalkan ilmu, itu merupakan lumpur, lumpur kesombongan. Ham'ah, lumpur kesombongan. Ini kamu terjatuh dalam kubangan kesombongan. Wa'unwanu hirmanin, itu merupakan tanda engkau diharamkan dari ilmu. Masya Allah. Di sini beliau barakallahu fikum memberikan tiga contoh bentuk-bentuk kesombongan. Yang pertama terkait dengan gurumu. Engkau memiliki sikap tatawul atau tawul diberi. Terkait dengan orang yang di bawah kamu, di bawah level kamu, engkau punya istinkaf, gengsi, laya parul hak minhu, tidak mau menerima daripadanya, kesombongan. Bahkan secara umum engkau tidak mau mengamalkan ilmumu, itu merupakan kesombongan juga. Ini bentuk-bentuk kesombongan ikhwan. Adapun definisinya, sebagaimana bukan dalam hadisnya Rasulullah SAW, ketika menerangkan masalah kesombongan, beliau mengatakan al-kibaru badarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibaru badarul haqqi wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Yang namanya kesombongan ialah badarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, melecehkan orang lain. Badarul haq, ini baru contoh yang kedua terkait antara kamu dengan orang yang di bawah level kamu. Gengsi, tidak mau menerima al-haq. Ghamtun nas, melecehkan orang lain, terkait dengan gurumu tadi. Dengan sikap tatawul, merasa tinggi hati di atas gurumu, melecehkan gurumu. Juga dikatakan al-kibar. Al-kibar batarul haqqi wa ghamtun nas. Allahul musta'an. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Disebutkan dalam syair ini bahwa itu al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Al-ilmu harbun lil fatal ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu berperang melawan pemuda yang tinggi hati. Ilmu itu merupakan peperangan menghadapi pemuda yang muta'ali, yang sok tinggi hati. Maknanya ilmu itu tidak akan mungkin mendekat kepada seorang pemuda yang demikian sifatnya. Diumpamakan katanya beliau kasail, seperti air bah. Harbun lil makanil ali, dia akan memerangi tempat yang tinggi. Tidak mungkin. Yang namanya air yang bah turun ke bawah dengan derasnya. Begitu dia dihadapkan dengan tempat yang tinggi, setengah mati dia. Maka dia akan pontang-panting kanan sebelah kiri. Begitu, enggak bisa naik. Gitu. Barakallahu fikum. Ini masalah ya, teman-teman. Permisalan yang disampaikan oleh orang-orang Arab memberikan tahdir, peringatan kepada thullabul ilm jangan sampai memiliki sifat al-kibr, kesombongan. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayri harbun lil makanil ali. Nah, penyakit ini barakallahu fikum, al-kibr hada, khususnya poin yang pertama at-tatawul 'alal muallimin, tatawul 'alal muallimin, merasa tinggi hati, rasa sok pandai di depan orang-orang yang mengajari dia. Ini tergolong perkara mungkar yang cukup luas. Perkara mungkar yang cukup luas lembahnya. Tamam. Disebutkan oleh sebagian mereka sebuah kalimat ringkas cuman padat. Mereka menyatakan min awsa'i awdiyatil batil, min awsa'i awdiyatil batil at-tatawulu 'alal afadil. Termasuk lembah kebatilan yang paling luas ialah sifat at-tatawul, merasa tinggi. Alal afadil, di atas orang-orang yang mulia. Audiyah jamak wadi. Kata min awsa'i audiyatil batil at-tatawulu alal afadil, termasuk lembah al-batil yang paling luas sifat tatawul, merasa tinggi hati, melecehkan al-afadil, orang-orang yang mulia. Ini orang yang punya ilmu, para ulama, para muallimin, para mudarrisin, wahabi. Amin. Ini termasuk salah satu pintu dari pintu-pintu yang dimasuki oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Intabihat. Apa itu? Apa itu? Itunya. Tadi itu at-tatawul al-afadil yang dibahasakan oleh al-imam Abu Hatim Razi rahimahullah dengan sebutan al-waqi'atu fi ahlil athar. Beliau mengatakan min alamati ahlil bid'ah, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk tanda-tanda ahlul bid'ah, dia melecehkan, merendahkan ahlul athar. Ini ahlul hadis, ini para ulama. Itu bentuk tatawul. Tatawul. Allahul musta'an. Ini pintunya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Min huna yadkhulun. Dari sini mereka masuk. Tamam, min huna yanharifun. Dari situ pula mereka menyimpang. Ini dari sebelum dahulu kala ya, ciri khasnya mereka. Sebagai tambahan faedah barakallahu fikum, lembah kedua, lembah pertama ya, lembah kedua yang juga merupakan pintu masuknya ashabul ahwa'i wal bid'ah ialah al-hulu. Al-imam al-muallimi rahimahullah al-yamani, al-muallimi al-yamani al-Rahman bin Yahya al-muallimi al-utmi al-yamani rahimahullah menyatakan min awsa'i awdiyatil batil al-hulu lil-afadil. Min awsa'i awdiyatil batil al-hulu fil-afadil. Termasuk lembah al-batil yang paling luas ialah sikap hulu, berlebih-lebihan dalam sikapi al-afadil, orang-orang yang mulia. Jadi hulu dalam sikapi para ulama, dalam sikapi orang-orang saleh. Wah, ada apa sih? Ketinggalan. Dulangi lagi. Ucapannya siapa? Al-Mu'allim. Al-Imam Al-Mu'allim Al-Rahman bin Yahya. Al-Rahman bin Yahya Al-Mu'allimi Al-Yamani. Itu yang ada kan? Termasuk lembah al-fadil yang paling luas sikap hulu, berlebih-lebihan dalam memuja, menyanjung, memuji orang-orang yang mulia dari kalangan para ulama, salihin dan sebagainya. Nah, ini pun juga demikian pintu kedua yang dimasuki oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Minhu yadkhulun wa minhu yanharifun. Dari sana mereka masuk, dari sana pula mereka menyimpang. Tamam? Terkadang mereka menyimpang dalam satu bab hulu saja atau tatawul saja. Terkadang pula barakallahu fikum, dan pada umumnya mereka menyimpang pada dua pintu sekaligus. Paham ya? Menyimpang pada dua bab sekaligus. Tatkala mereka punya sikap hulu, berlebih-lebihan dalam mensikapi ulamanya atau orang-orang solehnya nanti misalnya, di saat yang bersamaan punya sifat tatawul, merendahkan yang lain. Intabihat. Yang benar barakallahu fikum al-wasatu bainakum. La hulu wa la tatawul. Barakallahu fikum. Intabihat. Dua pintunya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dua pintu ini yang sekarang ini sedang marak-maraknya muncul pada semua wal bid'ah. Dua pintu inilah yang merusakkan, merusak agama, yang merusak prinsip salaf. Yang dibahasakan oleh para sebagian masyaikhuna dengan bahasa al-hulat wal jufat, istilahnya itu hulat ay sahibul hulu, orang-orang yang hulu dalam bersikap, al-juf ay ahlul jafa, orang-orang yang kaku, tamam, dalam bersikap. Paham ya? Hulatun wa syufat. Hulat yang hul tadi, syufat yang kaku tadi, yang tertawul tadi. Fallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, falzam rahimakallah al-lusuqa ilal ardi. Maka tetapilah, semoga Allah merahmati kamu, sikap al-lusuqa ilal ardi, menempel ke bumi. Mana apa ya Pak? Sikap ketawaduan. Paham ya? Sikap ketawaduan. Jadi nempel ke bumi itu ke bawah. Lihatnya ke bawah, tawadu. Kalau naik ke atas begini, itu lambang kesombongan. Jadi paham ya? Ini istilah al-lusuq ilal ardi, nempel ke bumi, artinya ketawaduan. Rendah hati. Wal izra'a ala nafsik, dan merasa meremehkan dirimu. Al izra'a ala nafsik, meremehkan diri kamu sendiri. Kamu meyakini kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Keutamaan yang kamu miliki itu enggak ada apa, belum seberapa itu kalau kamu punya. Itu izra'a ala nafsik. Ini adalah upaya untuk mematahkan kesombongan, mematahkan keangkuhan. Itu al-izra' ala nafsik, merasa merendahkan diri kamu sendiri. Wa hadmaha, hadmaha itu menghancurkan hati. Hadm diibaratkan kayak orang mengunyah daging. Hadmun itu bahasa asal itu mengunyah. Yang namanya orang mengunyah untuk apa? Menghancurkan makanan. Jadi maknanya menghancurkan hati. Maunya barakallah hukumnya menghancurkan hati dari kesombongannya, dari ujubnya, dari hasadnya, dari ambisinya, dihancurkan semua. Wa muraghamataha 'indal istisraf riya'in aw ghatrasah aw hubbi dhuhur aw ujub. Wa muraghamataha, dan menghinakan hati. Menghinakan jiwa, jangan ada boleh. Dan menghinakan jiwa, menghinakan hati, indal istisraf, ketika jiwa ini menampilkan dirinya, menginginkan, menengok, melongok, begitu. Likibriyain, untuk sombong. Itu istisraf namanya, Pak. Seseorang yang berusaha itu menampilkan dirinya, menampakkan dirinya, tamam, mendongakkan dirinya untuk kesombongan. Artinya ketika jiwa kamu itu mulai ada bibit kesombongannya, langsung kamu patahkan, langsung kamu hancurkan, langsung kamu hinakan. Allah terasa sama, kibriya, Allah terasa itu sama. Ini bahasa amiyahnya orang ramai kan. Hendak Allah terasa, ini kibriya. Allah buluhur, Allah biluhur, atau senang menampilkan diri. Allah ujub atau ujub bangga diri. Wanahu dzalik, yang semacam itu, min afatil ilm, dari penyakit-penyakit ilmu, al-qatilati lahu, yang membunuh ilmu tadi, al-mudhibati lihaibatihi, yang menghilangkan kewibawaan ilmu, al-muqti'ati linurihi, yang memadamkan ilmu tersebut. Hati-hati ya. Maunya beli ikhwan yang namanya kibriya, kesombongan, ghatrasah, hubbudz dzuhur, ujub. Ini contoh-contoh penyakit hati. Tambah lagi hasad, tambah lagi yang namanya hirs, misalnya. Ini sebenarnya afatul ilm, penyakit-penyakit hati. Yang dampaknya al-qatilah, al-mudhibah, al-mubti'ah. Membunuh ilmu, menghinakan wibawanya, memadamkan cahaya. Maka lihat. Qala rahimahullah, wa kullama izdatta ilm, maka setiap kali engkau bertambah ilmunya, au rif'atan fi riwayatin, atau naik pada sebuah pangkat, sebuah jabatan, kepemimpinan, falzam dzalik, maka tetapilah sifat tadi. Ini al-lusuq ilal ard, tawadu'an, merendahkan diri kamu, menghinakan diri kamu sendiri, tidak ujub, tidak sombong, tidak hubbudz dzuhur. Taharras sa'atan 'udhma, raihlah, dapatkanlah kebahagiaan yang terbesar. Wa maqaman yaghbituka 'alaihi an-nas, dan maqam kedudukan yang semua umat akan iri pada kamu. Namanya ghibtah. riba itu lain dengan hasad. Kalau hasad menginginkan sesuatu dengan keinginan supaya dia, supaya apa namanya, orang tersebut yang punya kenikmatan hancur nikmat daripadanya. Kalau ghibta enggak demikian. Kalau ghibta itu perkara yang baik. Yang dimaksud sini barakallahu fikum ialah kebahagiaan dan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Wa an Abdullah ibn al-Imam al-Hujjah ar-Rawiyah fil Kutub as-Sittah. Dan dari Abdullah putranya al-Imam al-Hujjah yang meriwayat yang sebagai rawi dalam Kutub as-Sittah. Maknanya termasuk rijal as-Sittah. Itu Bakar ibn Abdullah al-Muzani rahimahumullah taala qala, dia mengatakan sami'tu insanan yaqulu an abi. Saya pernah mendengar seorang insan bercerita tentang ayahku. Annahu kana waqifan bi Arafah. Bahwa dia pernah wukuf di Arafah ketika haji. Faraqqa, ternyata dia terenyuh hatinya. Raqqa, terenyuh hatinya, ya kan? Terenyuh hatinya. Faqala, maka dia mengatakan, laula anni fihi, kalau seandainya aku tidak ada di tengah-tengah mereka, lakultu, sungguh aku akan mengatakan qad ghufirallah, telah diampuni mereka semua. Maksudnya berhubung aku di tengah-tengah mereka, tidak diampuni. Maknanya barakallahu fikum bukan su'udzan kepada Allah, ya Pak. Bukan. Tapi yang mereka mokan dengan kalimat yang semacam ini ialah at-tawadhu. Min babi tawadhu, rendah diri. Kalau seandainya aku tidak ada pada mereka, niscaya mereka akan diampuni. Menunjukkan sebabnya itu karena saya sendiri gitu. Karena ada saya, jadi tidak diampuni gitu. Ini maknanya ketawadhuan. Minta bitawadhu dan su'udzan kepada diri sendiri. Minta bihan. Kharrajahu Adz-Dzahabi tsumma qala. Dikeluarkan Al-Adz-Dzahabi rahimahullah yang mengatakan, qultu, saya katakan kepada Adz-Dzahabi. Kadzalika yanbaghi lil'abdi. Demikianlah seyogianya, seharusnya bagi seorang hamba, ayyuzriya 'ala nafsihi, dia merendahkan jiwanya. Wayuhbimaha, dan dia hancurkan kuhan jiwanya. Ini babnya bab tawadhu. Adam himun jiddan. Maka seorang talibul ilm harus memiliki sifat yang satu ini. Ini penting ya ikhwan. Sangat penting terkait dengan talibul ilm, khususnya pada masa-masa mencari ilmu, ayyamu talab. Harus betul-betul memiliki sikap tawadhu ya ikhwan. Tawadhu, tamam, dan tidak sombong. Ini kunci. Seorang talibul ilm barakallahu fikum ketika di awal atau ketika dia mencari ilmu punya sifat ketawadhuan, maka dia akan yastafid akthar min ghairi. Bisa mengambil faedah ilmu lebih banyak daripada yang lain. Tamam? Dan yang kedua, ilmunya akan bermanfaat. Tamam? Dan yang ketiga nanti ketika dia menyampaikan ilmunya, mendakwakan ilmunya, maka dia akan mudah untuk diterima oleh masyarakat, mudah untuk menyampaikan ilmunya, dan dia akan gampang menerima al-haq. Ini seorang yang saya mutawadhi. Namun barakallahu fikum, kalau dari awalnya ini orang terkena penyakit kibria, penyakit kiber, penyakit ujub dan semisalnya, atau khatir. Tamam, ini bahaya. Yang pertama, orangnya ini gelil adab. Mesti adabnya kurang. Enggak punya adab benar. Entah dalam bentuk tatawul ala muallimi, sombong, tinggi hati di atas gurunya, atau istingkaf, ihtiqar, ghairi, melecehkan, merendahkan orang lain yang di bawah levelnya. Tamam, ilmunya enggak manfaat. Dan kalau ada orang yang semacam ini dikasih anugerah oleh Allah ilmu yang luas dan belum bisa menghilangkan kesombongannya, dan dia tampil dengan tengah masyarakat atau yusid, ini merusak, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Tapi ada ya, dia merusak. Ini menjadi penyakit dalam tubuh dakwah, penyakit dalam tubuh dakwah. Kita wujud, ada. Jangan dikira enggak ada, ada. Wah banyak, wah merusak. Tamam, merusak ya. Di antara bentuknya barakallahu fikum, sebagai wawasan bagi antum. Sebagai bentuknya barakallahu fikum ialah seorang yang punya watak yang semacam ini, ketika dia berdakwah di sebuah tempat, dia da'u fi makan, fi mantiqah, dakwah di sebuah tempat, di sebuah tempat, begitu, sebuah wilayah. Amam, maka dia akan berusaha semua orang yang ikut kajian dia, yang menerima dakwahnya dia, harus tahta qahri, harus di bawah kepenguasaan dia. Semuanya harus lewatnya dia. Nanti mau kemana harus izin dia. Semuanya harus lewatnya dia. Memang sampai pada tingkat perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah, perkara-perkara ahkam fiqhiyah yang khilaf masyhur di kalangan para ulama, harus ikut pendapatnya dia. Ada khatir, ada mujud ya. Kalau ada orang lain yang datang belakangan mau dakwah di sana, harus izin sama dia. Kalau misalnya orang Jawa namanya apa? Kula nuwun. Ngerti? Kula nuwun. Nah, misal lakon harahwa Abu Sirwa jadi alif kebiyu. Tamam. Datang ke kota Sidayu, mau dakwah di Sidayu. Hei Abu Sirwa, ente harus izin sama anak. Saya orang Sidayu, ini baru nyampe ini. Nanti harus kulo nuwun sama saya. Lakon harahwa. Nah, ini termasuk ghotrasah, termasuk kibir, ada khatir jidani. Ketika nanti ternyata Busirwa ini barakallahu fikum dakwah ternyata lebih diterima oleh masyarakatnya, diterima oleh kaum muslimin, anaknya enggak tahu mantap ya, jengkel saya. Bahasa kasarnya itu ada saingan baru ini. Anak yang dari awal ngerintis di sini, anak yang membuka lahan di sini, orang-orang itu yang pertama kali ngajinya ya sama saya. Datang ada rajul, siapa ini? Direndahkan, dihinakan sudah. Ya, namanya orang takabir. Apa itu? Tahu-tahu ngajinya sama saya, lama-lama semuanya. Pilih salah satu. Wah, kencang ya. Sama apa? Apa sama Abu Sirwa? Ada apa kok marah-marah satu orang hati ini, enggak ada bapak, enggak ada angin, enggak ada kalilintang, enggak ada guntur, enggak ada apa kok marah. Dikarenakan muncul di sini sikap ujubnya, kibernya, hasadnya, hirsnya dan semisalnya, maka ketika ada orang yang menyainginya marah besar. Ini perkara wakil nyata dalam dunia dakwah. Maka anda harus berhati sifat yang semacam ini. Ini merusak. Merusak. Ayo. Nah, kalau pas lakot darah Allah, misalkan Abu Sirwa tadi itu gak izin, gak perlu nungguin sama saya, tahu-tahu menyampaikan dakwahnya di kota saya misalnya, wah saya marah-marah besar. Awas itu dari Abu Sirwa itu, kurang ajar dia itu. Loh kenapa? Gak perlu nungguin sama saya itu. Begitu dikasih khabar sama tukang gosip, katakan tukang gosip dikatakan memang dia namam sekarang itu domba. Ustaz, Abu Sirwa itu Ustaz, dia ngisi di masjidnya orang NU. Hah? Gitu? Memang Abu Sirwa itu ada sedikit benih-benih sufia. Wah langsung. Lo kok tahu dari mana? Ngisi di tempatnya orang NU sufia. Lagi sih lagi yang si ngompori sama saya lagi, Ustaz, Abu Sirwa itu pakainya bahan. Hah? Pantalon? Iya. Itu hati-hati kamu, jangan belajar sama Abu Sirwa. Loh kenapa? Apa maksud da'i pakai pantalon? Harusnya pakai taub, pakai jubah, atau pakai sarung, pakai pantalon. Iya lagi, terus aja mencari yang namanya al-atharat, tatabu'ul al-atharat, mencari-cari yang namanya kelemahan dan keaiban orang. Abu Sirwa ya gini-gini aja dia. Ini perasaan yang gak pernah pakai batol. Perasaan saya gak pernah jadi orang sufia walaupun punya pemikiran sufia. Ya gak peduli ya, namanya orang lagi takab ke sahib lucuk, sahib hasad ya, gitu ya. Membara Syarif mau nengai. Ya Syarif, Syarifnya mau nengai, ngumpulkan ini. Oh, Ustaz, katanya antum bilang Abu Sirah pakai pantolon. Iya, pakai pantolon dia. Apa itu? Saya apa itu? Datang Abu Sirahnya nih. Kedal Abu Sirahnya nih. Mana Ustaz itu loh yang dipakai sekarang itu ini loh. Ini yang dikatakan orang-orang dikatakan pantolon. Kalau syarif itu bukan pantolon Ustaz, itu namanya sarawil. Ya, namanya sekadung keluar-keluar sana kemari segini-gini aja. Katanya antum bilang dia punya pemikiran sufia karena ini sendiri tempatnya orang Eno. Itu tidak benar Ustaz, dia sekedar pakai saja sebagai tempat saja, dikarenakan apa namanya nggak ada tempat kajian di tempatnya Abu Sirwah ini, dikasih izin sama taklim masjidnya, ya taklim biasa aja Ustaz. Sudah terpukul hebat di sayanya ya Allah Ustaz. Tadi yang namanya mutakabir, yang namanya orang yang hasad tadi misalnya, dan kemudian ya farul haq ya kan, muncul sikap istinkaf, gengsi. Apa syarif ini? Nanti misalnya ya, kena kafe akhirnya. Terus menjadi jadi dan tidak menerima al-haq, dikarenakan sikap al-kibir. Intabih. Nah, ini nyata ya kan? Nyata ini. Allah Al-Fatihah. Mudah-mudahan lah kadar Allah Al-Fatihah. Contoh Abu Sirwah. Sama? Wallahul musta'an. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Tolong antum sebagai thalabul ilm semenjak dini harus menata diri. Menata diri. Jangan sampai terkena penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Mungkin ketika antum ayam mutalab hari-hari mencari ilmu enggak terasa itu. Belum ada pengaruh yang begitu hebat. Tapi nanti pengaruhnya kalau antum jadi orang sudah diakui oleh orang, sudah dikatakan alim, dikatakan syekh, dikatakan ustadz kabir, dikatakan sebagai dai kondang dan misalnya masya Allah yakni baru muncul semua perangnya tadi, yang baik muncul baiknya, yang jelek muncul jeleknya. Wallahul musta'an. Maka intabih, dari mulai ayyamu talab hadari belajar semacam ini, antum harus perbaiki, hiasi dirimu dengan adab-adab mulia dan hindarkan dari adab-adab yang tercela. Wallahul musta'an. Qala rahimahullah. Yang keenam, al-qana'atu waz-zahadah. Al-qana'ah ialah sifat qana'ah, menerima apa adanya. Ay yaqtani' bima ataahu Allah 'azza wa jalla. Dia merasa tenang, merasa mukni', merasa menerima dengan lapang dada apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini qanaah. Yang namanya qanaah barakallahu fikum terkait dengan urusan duniawi. Paham ya? Urusan dunia yang dimaksud ya. Yang dimaksud dengan qanaah itu qanaah dari urusan dunia. Maksudnya dia merasa qanaah, merasa menerima dunia yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Dia dikasih yang banyak, qanaah dan syukur alhamdulillah. Dia dikasih yang ada saat itu, ya al-qanaah walhamdulillah. Dia namanya qanaah ya kan. Qanaah dalam urusan dunia. Bukan qanaah dalam urusan ilmu, tapi hada. Kalau qanaah dalam perkara ilmu, hada madzmumah, tercela. Merasa cukup dengan ilmunya dia, ada khatir. Ini alamatul hirman, tanda haram dari ilmu. Ini tipe yang juga ada di tengah-tengah masyarakat ya. Merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya semenjak awal dia belajar ilmu din sampai sekarang udah punya cucu banyak, ya gitu-gitu aja ilmunya. Dia masa qanaah ya kawan. Alhamdulillah bisa taklim. Bas. Paham ya? Alhamdulillah bisa ngaji. Tok sudah. Itu kan namanya qanaah ya. Syukur alhamdulillah bisa qanaah dari apa adanya. Taklim alhamdulillah. Ada mazmumah ya kawan, tercela itu. Kenapa? Dikarenakan qanaahnya itu terkait dengan masalah ilmu. Katanya jus. Terkait dengan masalah ilmu enggak ada sifat qanaah. Harus rakus. Nah gitu ya. Man huma la yashba'an. Man humun fil ilmi la yashba' wa man humun fid dunya la yashba'. Sehingga dimaksud sekarang ini oleh muallif rahimahullah jangan sampai salah. Qanaah terkait dengan urusan dunia. Paham ya? Disamakan pakai sate, alhamdulillah rezeki minallah disyukuri. Bisa makan pakai ayam bakar, masya Allah nikmatun azimah. Nggak tahu kepikir ke arah sana apa dan lain-lain. Bisa makan pakai krengsengan tempe, masya Allah nikmat yang luar biasa. Ya, ini terima apa adanya itu, artinya itu. Tidak ada apa-apa kecuali cuma nasi putih sama kecap sama kerupuk. Alhamdulillah, disyukuri dan qanaah. Nah kemudian ngedumel, aduh makannya kok cuma nasi putih, kecap sama kerupuk kayak gini. Saya dulu di rumah itu colo-colo terus kalau makan itu. Kalau makan tuh pakai bandeng terus dan semisalnya. Akhirnya apa? Waduh, teman sebelah kok enak sekali. Saya mencium aroma yang saya suka itu. Wah, kayaknya bau sambal. Wah, sedap sekali sambal itu. Yang ada lagi, ada telur ya itu. Waduh, saya kok pakai ini aja. Itu namanya nggak kona. Yang namanya kona, barakallahu fikum, yaktani bima atahullah. Merasa tenang, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia dalam urusan duniawiyah. Ya, dikasih kiriman 500.000, masya Allah. Hah, luar biasa sebulan segitu itu. Bisa untuk beli kitab, bisa untuk ini, bisa untuk itu. Dikasih kiriman sebulan cuma separuhnya 250.000. Wah, pas-pasan. Alhamdulillah, kasih kiriman. Semua apa lagi. Suatu saat orang tuanya mengatakan, nak, lagi seret ini bapak muna. Jadi bulan ini cuma ngirimi separuhnya dari yang separuh kemarin, nak. Yang kemarin itu separuhnya miatan khomsin 250.000. Ini cuma separuhnya lagi. Jadi berapa ketemunya berapa? Masyaallah. 125.000. Waduh, bayangannya atuh, gak cukup sudah ya. Tapi yang namanya rezeki mau apa lagi? Ya sudah, diterima apa adanya. Yang biasanya makan sehari 3 kali plus nyemil plus esnya plus angkat-angkat dan semisalnya itu dikurangi. Pas sekitar cukup makan sehari 2 kali. Alhamdulillah bisa makan, disyukuri, qanaah. Itu namanya apa? Ayat. Paham Syarif? Nah, itu namanya qanaah. Orang yang semacam ini barakallahu fikum, dia akan merasa tenang, merasa lapang dadanya, merasa jadi orang yang paling kaya di dunia ini. Nah, Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-qana'atu kanzun la yafna. Al-qana'atu kanzun la yafna, itu hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu arba. Yang namanya qanaah itu baraan yang tidak akan pernah sirna. Kanzun la yafna. Nah, luar biasa. Tenang. Dan inilah yang namanya kekayaan yang hakiki. Laisal ghina an kasatil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda muttafaqun alaih. Laisal ghina an kasratil 'arad. Bukanlah kekayaan itu dikarenakan banyaknya materi. Al-'arad ain ra'dad. Walakinnal ghina ghina nafsi. Tetapi yang namanya kekayaan, yang namanya ghina itu ghina nafs, kekayaan dalam hati. Itulah qanaah. Tarakallahu. Sehingga orang yang memandang kamu itu selalu nampak orang kaya ini. Ini orang masya Allah, kecukupan terus, luar biasa. Tenang, orangnya lapang dadanya. Padahal kamu sendiri miris. Tahu-tahu miris ya. Hati kamu tuh ya cukup pedih-pedih juga, ya menahan perasaan juga, maka ahli juga ya Pak, tapi kok nak ahli? Orang banyak kan masya Allah hati ini. Kerjaan dia tiap hari belajar, belajar, beramal, belajar, beramal, belajar, beramal. Sama? Kapan cari duitnya? Yang enggak nyari duit mau dikirimi sama orang tua. Tapi perasaannya orang ini masya Allah ya, enggak ada keluhannya. Enggak pernah ini, enggak pernah itu. Ayam tentram orang. Dipandang sama yang lainnya al-ghaniha, orang kaya ya. Padahal ya dalam hatinya dia mikir, buru-buru kaya ya. Uangnya di kantong saya ini awal bulan aja tinggal 50 ribu. Padahal harus sampai akhir bulan ini. Wallahu a'lam nyampe apa enggak nyampe akhir bulan, tapi alallah tawakal. Ada yang tahu? Yang komentar tadi itu di kantongnya itu 500.000. Tapi perasaan dia apa? Kurang. Kan gimana nih? Waduh, mosek dia, mosek ya orang yang wah setengah mati gitu. Gimana nih? Jangan-jangan bulan depan orang tua saya enggak ngirimi lagi. Wah, gimana? Wah, 500.000 ini kurang sekali ini. Wah, saya enggak bisa ini, enggak bisa itu. Karena enggak punya qanaah. Yang namanya qanaah pada waktu itu di sini, di hati. Paham? Di hati. Maka kamu biasakan dengan sikap qanaah ada. Kamu akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ayem, tentrem, enggak pusing ngurus itu semuanya. Ini qanaah. Al-qana'atu kanzun la yafna. Dan itu lambang keberuntungan katanya Rasul. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan, "Qad aflaha man aslama." Qad aflaha man aslama. Wa ruziqa kathafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kathafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Naam, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Waruziqa kafafan, dan dikasih rezeki yang pas-pasan cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Waqanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah kasih anugerah kepadanya sikap qanaah, menerima apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Katakan qad aflah. Bahagia. Ini orang yang paling kaya di dunia ini. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain dari Tirmidzi, seakan-akan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Yaitu katanya Rasulullah SAW ketika dia berpagi hari dalam keadaan kondisinya syaitul afiat, dalam keadaan tenang hatinya, tamam, dan dikasih qanaah ya ikhwat, maka seakan-akan dia mendapatkan dan meraih dunia seisinya. Apa yang kurang? Badannya sehat walafiat, tenang hatinya, tidak galau, tidak gelisah, tidak takut. Qanaah orangnya, keras, tidak dunia isi. Barakallahu. Ini prinsip kehidupan. Ini prinsip kehidupan. Seorang talibul ilmi harus punya prinsip yang semacam ini. Orang yang punya sifat qanaah barakallahu fikum, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul pantang mundur ketika mendapati berbagai macam rintangan. Orang yang betul-betul kuat menghadapi semua yang ada. Ini ya, orang yang luar biasa ya. Sehingga dengan berbagai macam kesulitan, halangan, hadangan ketika mencari ilmu, enteng, tidak ada masalah. Ketika juga demikian menghadapi kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya, ketika dia sudah berkeluarga, ketika dia sudah punya anak, ketika dia berdakwah berdakwah ilallah dan semisalnya, ini orang yang betul-betul sangat militan, orang yang sangat kuat, yang kokoh, siap menghadapi berbagai macam rintangan-rintangannya. Enggak patah mundur. Ini sifat qanaah. Maka antum ya thullabul ilm harus memiliki sikap al-qanaah. Ditambah lagi yang kedua, az-zahadah. Waz-zahadah, kezuhudan. Kezuhudan. Terkait dengan masalah zuhud, beliau terangkan di sini, Ibn Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala, tahalli bil qana'ati wa zahadah. Menghiasi diri dengan sikap qana'ah dan zahadah, kezuhudan. Wa haqiqati, dan haqiqat zuhud adalah az-zuhdu bil haram. Zuhud dalam perkara haram. Maknanya tidak mau dalam perkara haram. Wal ibtia'adu an himah, dan menjauhkan diri dari areal keharaman. Yang namanya al-hima itu mana asalnya barakallahu fikum, daerah khusus yang dipagari oleh penguasa, di mana mereka melarang semua orang untuk masuk padanya. Itu namanya hima, daerah areal larangan. Itu biasanya masing-masing penguasa punya daerah semacam ini. Itu namanya hima, yang kemudian dijadikan istilah oleh syariat untuk perkas apa namanya, menggambarkan areal-areal yang mengandung pelarangan. Makanya dimaukan di sini walid ta'ad wal hima, dan menjauhkan diri dari hima, ay menjauhkan diri dari areal-areal keharaman tadi. Paham ya? Jangankan masuk pada perkara, mendekat pada arealnya saja tidak. Itu maunya ya. Paham ya? Dengan cara bil kafi 'anil mustabihah. Mencegah, menahan diri dari perkara-perkara mustabihah yang masih belum jelas hal haramnya. Rasul mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihah. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Antara keduanya umurun mustabihah, perkara yang masih syubhat. La ya'rifuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka bentuk kesuhudan ialah yang halal dimakan, digunakan. Yang haram dijauhi, tinggalkan. Yang syubhat menahan, tidak apa. Al-kaf. Haram ditinggalkan, yang syubhat dia al-kafu anha, menahan diri daripadanya. Wa 'an at-tatallu'i ila ma fi aydin nas. Jadi tidak menengok, tatalluq, menengok, melongok, melirik ila ma fi aydin nas, kepada apa yang di tangannya orang. Itu khusus. Tidak peduli orang itu mau punya apa, mau memiliki apa, mau makan apa, terserah dia. Yang penting dia menikmati apa yang di depan dia. Dan itu halal. Bukan haram, bukan syubhat. Itu zuhud ya. Zuhud ini bergandengan dengan qanaah. Ketika ada orang yang punya sikap qanaah, memunculkan yang namanya kezuhudan. Tadi itu ya, yang namanya rezekinya datang dalam bentuk nasi putih, alhamdulillah ada kecapnya. Katanya nasi putih tok, alhamdulillah juga ada kerupuknya. Karena ada kerupuknya, nasi putih saja. Orang yang punya qanaah, dia akan zuhud. Ini barang halal, akan dia makan dengan nikmat. Dan dia tidak akan kemudian nengok-nengok pada orang lain. Tidak kemudian begini, masya Allah, ayam goreng, pakai ikan, yang itu, masya Allah, pakai telur. Itu namanya apa? Itu namanya dia kurang zuhud. Buktinya apa? Ada unsur tatallu, nengok-nengok punya orang. Orang yang qanaah, orang yang zuhud, tidak noleh mereka semua. Dan mau dia mau makan ayam terserah dia, mau makan ikan terserah dia, mau makan apa terserah dia. Itu rezekinya dia juga. Yang saya ini loh yang punya saya sekarang ini. Rezeki saya ini. Ini mati dia kan, alhamdulillah, nanti seperti qanaah dan kesyukuran. Ini tidak gampang loh ya, Pak. Bukan perkara yang mudah loh ini. Apalagi terkait dengan kehidupan keseharian kita di dunia ini. Apalagi yang namanya syahwatul dunia, keinginan untuk mendapatkan yang namanya dunia sangat besar pada masing-masing kita. Tamam, dihiasi lagi zuyina linnasi hubbus syahwat. Siapa orang yang tidak ingin makan dengan lauk yang enak? Kenapa aja? Semua pengen ya, Pak. Wah, ayam goreng yang itu, wah, sekian, mantap sekali yang itu telur. Semua orang kepingin untuk mendapatkannya. Maka untuk memiliki kezuhudan dan qanaat sangat susah. Itu perlu tamrin, tajrib, pelatihan. Terus barakallah. Allahul musta'an. Hadza zuhud. Ini yang namanya kezuhudan, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya beliau akan lebih rinci tentang makna kezuhudan yang sesungguhnya. Wa hadza kafi insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.